bakal ambetan. Sing perlu ora sisip asal saka toya wujude putih memplak kinodrat rasane asin ya iku. Asin ya itu.